静かな公園で dulu saya sangat bahagia saat saya dengan kau masih bersama tapi karena orang ketiga penyakitnya berpisah oh, oh, oh semua cinta ini masih kau yang miliki belum ada yang bisa gantikan ku di satu hati ku berbeda dari yang lain sayang ku tempat ternyaman di saat saya pulang ku terbaik di antara yang paling terbaik saya bangga pernah menjadi bagian dari kau ku mimpi meski kini kau tak bersama lagi saya cuma punya satu kata terima kasih atas semuanya yang pernah ku berikan untuk saya rasa kau terlalu baik bagi saya sampai kau rela lakukan apapun demi buat saya bahagia demi membuat saya ceria kau buktikan pada saya bahwa kau mampu untuk setia berulang kali saya membuat salah tetapi kau terus sabar mengalah hadapi sapu ego dan keras kepala sampai pada akhirnya pun kau lelah tong tiba di pengunjung hubungan saya harus lepaskan kau putangan bersama air mata saya coba ikhlaskan dengan rasa penyesalan semacam tak percaya saja tong dua yang dulu sama-sama kini bukan lagi siapa-siapa sio takdir kau jahat kau datang bawa tong dua ku cinta ini jauh saya cuma bisa berdoa semoga kau dapat yang terbaik yang lebih dari saya yang bisa jaga dan mencintai kau karena saya tak mau kau terluka semua cinta ini masih kau yang miliki belum ada yang bisa gantikan kau di sapu hati.